ada suami agamanya Hindu, istrinya tadinya Islam, tapi dipaksa jadi Hindu, jadinya KTP-nya KTP Hindu. Akan tetapi sang istri tetap syahadat, sholat, DLL, apa hukumnya itu perempuan. Yang kita hukumi bukan KTP-nya ya. Dalam kebab ini ya, bukan KTP-nya, tapi terkait dengan bagaimana amaliyah dia. Ketika dipastikan bahwasanya dia masih syahadat, syahadatain, sholat dan dia mengerjakan syiar Islam, maka dikatakan sebagai muslimah. Dikatakan sebagai muslimah. Mungkin KTP tadi ini paksaan dari pihak sang suami. Hanya saja dia tidak boleh menikah dengan laki-laki Hindu. Muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim. Fasakh, bubar pernikahan ya, Pak. Tidak sah pernikahannya. Tapi kalau seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, wanita Nasrani atau Yahudi. Itu yang disebutkan dalam nas Al-Qur'an. Boleh. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.